إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kami rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Jadi kita masuk kepada hadis yang ke-10 daripada kitab ini. Berkata An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tasidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqih 25 darajah. Salatnya seseorang bersama dengan jamaah melebihi keutamaannya daripada dia sholat sendirian di rumahnya ataupun sholat dia di tempat kerjanya, di pasarnya, sebanyak 20 sekian derajat. Dalam ayat yang lain disebutkan 27 derajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddo'a ahsanal wudhu. Yang demikian itu karena seseorang jika dia berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian masjid, kemudian datang kepada masjid daripada masjid Allah, la yanhazuhu illa shalah, tidaklah membangkitkan dia, yakni yang menyebabkan dia beranjak dari rumahnya, keluar dari rumahnya, melainkan sholat. Keinginannya bukan keinginan yang lain selain daripada ingin menuju masjid Allah menjalankan sholat berjamaah. La yuridu illa sholat, tidaklah dia menginginkan kecuali sholat. Benar-benar keluarnya dari rumah tersebut untuk dan menjalankan sholat di masjid Allah SWT secara berjamaah. Maka Rasul menyatakan, lam yaqtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rafa'alahu biha darajah, melainkan Allah akan mengangkat dengan langkah kakinya tersebut satu derajat. Wa qutta'anhu biha qati'ah, dan Allah akan hapuskan dengan langkahnya tersebut menuju ke masjid satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, keutamaan yang sangat besar sekali bagi orang-orang yang gemar menjalankan sholat berjamaah di masjid. 27 derajat lebih utama daripada dia sholat sendirian. Dan sholat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki ini diperselisihkan oleh para ulama akan hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Adapun sebagian yang lain mereka mengatakan wajib ain bagi kaum lelaki, fardu, wajib hukumnya. Dan hujjah bagi daripada yang menyatakan sunnah adalah diantaranya di sini. bahwa keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid dibandingkan orang yang sholat sendirian di rumah adalah 27 derajat. Berarti ini artinya sholat berjamaah itu tidak wajib, hanya saja kalau dijalankan dia mendapatkan keutamaan 27 kali lipat. Ini pendapat yang menyatakan sunnah. Adapun pendapat yang menyatakan wajib, mereka berdalil dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, sholat berjamaah dalam keadaan perang. Sholatul khauf. Sholat khauf itu dilakukan dengan berjamaah. Padahal dalam keadaan ketakutan, peperangan terjadi. Maka dalam keadaan aman tentu lebih-lebih lagi. Begitu. Ini yang pertama. Dalam yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innilaha mampu, sungguh aku sangat ingin. An amuru ahadan qorodula ya umman nas, untuk seseorang dia kemudian mengimami manusia, mengimami jamaah, untuk beliau sendiri pergi membawa kayu bakar dan akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak keluar sholat berjamaah. Ini walaupun tidak beliau jalankan tentunya, akan tetapi ini menunjukkan, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu wajib. Kalau tidak demikian, Rasulullah SAW tidak mengancam sedemikian kerasnya. Kemudian juga di antara para sahabat ada yang menyatakan, Ibnu Mas'ud, bahwasannya la yataqallab anha illa munafik ma'lumun nifaq. Tidaklah meninggalkan sholat berjamaah pada masa Rasul kecuali orang-orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ini dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama menyatakan wajib. Lantas bagaimana dengan dalil yang tadi, bahwasannya sholat berjamaah 27 kali lipat dibandingkan sholat orang yang sendirian di rumah? Berarti ini sholat sendirian tidak apa-apa, hanya dia tidak atau kehilangan keutamaan 27 kali lipat. Ulama yang menyatakan wajib, mereka mengatakan sholatnya sah, sholat di rumah sholatnya, dan gugur kewajibannya sebagai seorang muslim menjalankan sholat 5 waktu, gugur kewajibannya. Tetapi berjamaah itu perintah sendiri. Jadi dia meninggalkan satu perintah, yakni berjamaah. Sholatnya sah, dia telah menjalankannya dan telah gugur kewajiban sholat 5 waktunya. Tetapi berjamaah itu perintah tersendiri, sehingga dia berdosa karena tidak berjamaah, sedangkan sholatnya dia sah mendapatkan satu keutamaan. Sedangkan orang yang berjamaah di masjid mendapatkan 27 derajat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manapun di antara dua pendapat ini yang rajih, intinya bahwasanya sholat berjamaah di masjid adalah perkara besar, bukan perkara yang remeh. Perkara yang sepantasnya dan semestinya untuk setiap muslim mereka ihtimam, mereka serius ya, menjalankannya dan penuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita kaum muslimin yang meramaikan masjid-masjid Allah, lantas siapa lagi? Kemudian di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa keutamaan 27 kali lipat tersebut apabila terpenuhi beberapa kriteria yang tersebut di sini. Idza tawaddoa fa ahsanal wudu. Berwudu dengan membaguskan wudunya. Jadi di sini butuh ilmu untuk bisa berwudu dengan bagus, kan begitu. Karena Rasulullah menerangkan apabila dia berwudu kemudian membaguskan wudunya. Apakah membaguskan wudu itu dengan menggunakan air banyak-banyak? Wah, ini bagus wudunya, luar biasa, satu gentong habis. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Justru hal tersebut sesuatu yang dibenci, ya. Sehingga bagus atau tidak itu bukan berdasarkan akal-akal kita, pendapat-pendapat kita. Apa yang mungkin menurut kita, oh itu bagus, berarti sempurna dan bersih, ya, satu gentong habis. Ternyata Di dalam pembahasan para ulama, di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan di sana larangan untuk tabdzir fi istimalil ma' 'indal wudu. Ya, larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air di saat wudu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu beliau itu hanya cukup satu atau dua mut. Satu mut itu satu cakupan tangan begitu. Penuh ya. Dua kali cakupan tangan mungkin satu gayung lah. Itu sudah mencukupi. Ya. Berwudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang dari 1 liter itu sudah cukup. Dalam keadaan beliau adalah orang yang paling sempurna wudunya, paling bagus wudunya. Oh, berarti ada ilmunya kalau begitu. Iya, ada ilmunya. Ada ilmu untuk bagaimana bisa wudu dengan baik dan dengan sempurna dan dengan bagus secara syar'i. Dengan tidak memperbanyak penggunaan daripada air. Di dalam hadis Umrah Maula Uthman ibn Affan, Uthman meminta kepada Umran. Umran ini bekas hamba sahaya milik Uthman bin Affan. Diperintahkan untuk mengambil satu gayung air. Kemudian Uthman mempraktekkan cara wudhu tersebut. Mempraktekkan cara wudhunya. Beliau ambil air tersebut ya, dengan beliau dengan tangan kanan. Beliau ambil dari ciduk tersebut. Sebelumnya beliau cuci dulu tangan beliau ya, dengan air tidak masukkan langsung, tapi dicuci dulu tangannya. Setelah selesai baru beliau dimasukkan tangan tersebut. Beliau hirup ya. Beliau masukkan ke mulut dan beliau hirup. Itu yang disebut dengan tamab mado wastan syakor. Berkumur-kumur dan menghirupnya ke hidung, masuk ke hidung. Wastansaro dan mengeluarkannya, menghembuskannya. Ini dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu dalam sekali gerakan. Ini yang paling bagus yang dicontohkan oleh Rasul. Bukan terpisah antara mengambil air ke hidung dengan berkumur-kumur, itu satu kali ambilan. Kalau dengan keran ya kita ya kita buka kerannya, kita tadah dengan tangan kita, kemudian kita gunakan berkumur sekaligus sebagiannya dihirup ke hidung. Itu sekali gerakan, tidak terpisah. Dan dihirup, betul-betul dihirup ya, betul-betul masuk ke dalam hidung. Bahkan terkadang ya, terkadang bisa sampai terasa dalam tenggorokan kita ya. Terkadang kalau kita menghirupnya dengan sempurna itu bisa sampai terasa dalam tenggorokan. Itu wudu yang sempurna. Dan itu 3 kali. Yang sempurna 3 kali. Meskipun sekali sudah mencukupi dalam artian sah wudunya, tetapi yang sempurna 3 kali. Air kemudian berkumur lagi dan dihirup lagi ya. Kemudian disemburkan. Istinsar namanya, disemburkan ke sebelah kirinya. Ke sebelah kiri. Dengan ditutup tangan kirinya, menutup demikian. Ya, dihembuskan gitu. Ini sebagaimana dalam hadis tersebut. Dan kata Imam Malik rahimahullah, ya memang demikian yang semestinya. Demikian yang semestinya dilakukan dalam berwudu. Ini hitungan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah tamat matawastan syakawastan taro, kemudian beliau mengambil lagi air wudu. Beliau basuhkan ke muka beliau. Yang namanya wajah adalah tempat batasnya itu tempat tumbuhnya rambut. Dari bagian sini ya, bagian kepala sini, dahi, tempat tumbuhnya rambut ini semua itu wajah sih. Sampai telinga ya, sampai telinga. Dari ujung ke ujung, sini sampai telinga sini. Jadi bagian godek ini, kalau laki-laki punya godek, ini masuk bagian wajah. Jadi harus terkena. Kalau yang punya godek seperti anak, seperti saya ini, berarti harus dimasukkan ke sela-selanya, diusahakan. Kalau tebal ya, tidak mengapa maksudnya. Dan itu disunahkan untuk disela-selai demikian ya, rambutnya. Kemudian bagian bawahnya sampai apa? Bagian yang ditumbuhi daripada jenggot, bagian sini ya. Atas janggut. Ini masuk bagian daripada wajah. Jadi jenggot itu masuk bagian wajah. Ini wudu yang sempurna. Jadi betul-betul diusapkan sampai bawah seperti ini. Kemudian kalau punya janggut, punya apa? Jenggot. Semua orang punya janggut ya. Punya jenggot. Ya. Maka jenggotnya itu apakah tebal ataukah tipis itu berbeda. Kalau yang jenggotnya tebal, maka dia cukup mengusapkan bagian yang tampak saja seperti ini sudah mencukupi. Kalau di sela-selain maka itu lebih utama. Tetapi bagian jenggotnya tipis, maka dia wajib untuk memasukkan air wudhu tersebut ke dalam sela-sela rambut jenggotnya. Ini wudhu yang sempurna. Dan ini hitungannya berapa kali? 3 kali. Yang sempurna 3 kali. Kemudian membasuh tangan. Beliau menyatakan bahwa membasuh tangan itu tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali dari ujung tangan sampai siku. Sampai siku. Dibasuh 3 kali. Tangan kanan 3 kali terlebih dahulu, kemudian tangan kiri 3 kali. Kemudian setelah itu mengusap. Dan lebih utama untuk digosokkan ya, sampai betul-betul mungkin di situ ada sesuatu yang apa namanya? Kotoran menempel sehingga betul-betul terusap semuanya bersih. Lebih utama kalau digosok-gosokkan waktu apa? Membasuhnya. Kemudian mengusap kepala dengan daun telinga. Itu diusap, bukan diguyur ataupun dibasuh. Diusap, sekedar dibasahi tangan kita ya. Begini, dibasahi kemudian cara mengusapnya sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit demikian. Saya contohkan ya. Di apa namanya ini? Jari jemari tangan kita letakkan di depan muka kita sini, bagian dahi kemudian putar sampai ke belakang sampai tengkuk. Ke belakang begini. Kemudian setelah itu dikembalikan ke depan ya, dikembalikan ke depan seperti ini. Dan setelah itu ibu jari jari telunjuk kita kita masukkan ke dalam lubang hidung. Kemudian setelah itu ibu jari kita kita putar ke atas daun telinga. Seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian yang bagian dalamnya lebih utama kalau kita bersihkan juga bagian dalamnya sini. Nah, ini yang paling sempurna dalam hadis Zaid bin Thabit. Jadi ini dilakukan hanya sekali saja, hanya sekali, bukan tuk-tuk-tuk. Nah, bukan seperti ini, tidak seperti itu yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna semuanya, ya diusap demikian. Adapun untuk wanita maka tentunya karena rambutnya panjang, tentunya tidak sampai kemudian sampai bawah rambutnya, cukup dengan seperti ini kemudian masukkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Itu tata cara daripada mengusap kepala di saat wudu. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki. Membasuh kaki itu sampai ka'bah, sampai mata kaki saja. Ya, sampai mata kaki. Dan perhatikan bagian-bagian lekukan-lekukan dalam kaki, terutama di belakang tumit kita, itu kadang sering tidak terbasuh. Ya, karena mungkin tergesa-gesa atau karena banyak yang antri dan sebagainya, yang terbasuh hanya bagian depan, sedangkan bagian belakang itu terkadang tersisakan. Sehingga Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau menyatakan wailul lil aqabi minan nar dalam hadis Abu Hurairah. Dalam riwayat Bukhari. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Sampai 3 kali beliau menyatakan demikian. Celaka bagi tumit-tumit. Yani yang tidak tersuh air wudu akan termakan oleh api neraka. Celaka bagi tumit akan termakan api neraka. Sampai 3 kali beliau menyatakan demikian. Ya. Dalam keadaan waktu itu dalam safar beliau, ya. Safar kemudian airnya itu sangat terbatas. Itu pun tidak menjadi udzur untuk kemudian bagian kaki enggak terkena basuhan. Apalagi sekarang kita alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melimpahnya air. Ya. Meskipun kita tetap juga tidak boleh memakai air dengan berlebih. Hanya kita butuh untuk memperhatikan bagian-bagian lekukan-lekukan ya kaki kita ya sampai mata kaki tersebut kita usap. Kemudian jari jemari kaki di sela-sela menggunakan jari kelingking sebelah kanan ya. Jari kelingking sebelah kanan di sela-sela dimasuk-masukkan seperti ini. ini misalnya kaki ya di sela-sela begini, itu lebih sempurna lagi. Jadi demikian tata cara wudhu yang benar. Rasulullah SAW menyatakan, idza tawaddoa fa ahsanal wudhu. Apabila seseorang berwudhu dengan membaguskan wudhunya, wudhu seperti ini yang paling sempurna. Dan Utsman bin Affan setelah memberikan contoh tadi, beliau mengatakan, barang siapa yang berwudhu ya, man tawaddoa mithlu wudhu'i hadza. Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, tsumma shalla rak'atain lam yuhaddits fihi nafsah atau fiha nafsah, kemudian dia sholat dua rakaat, dalam sholatnya tersebut dia khusyuk ya, tidak terbesit hal-hal dalam dirinya, ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosa. Luar biasa, dua rakaat dengan sebab wudhu yang sempurna, wudhu yang benar, wudhu yang baik, wudhu yang seperti dilakukan Rasul, maka akan menyebabkan terampuninya dosa-dosa. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, thumma atal masjid la yanhazuhu illa salat. Kemudian dia mendatangi masjid, tidaklah yang membuat dia bangkit dari rumahnya kecuali sholat. La yuridu illa sholat, dia tidaklah menginginkan kecuali sholat. Jadi dia bangkit itu karena apa? Ya, karena melihat jam, oh ini sudah jam berapa maghrib tadi itu? Jam 5 lebih 37, ini sudah waktunya maghrib, ini datang ke masjid ingin sholat ya. Tidak ada keinginan lain kecuali sholat ya, dia ambil air itu kemudian dia datang ke masjid, adzan, masya Allah, dapat keutamaan dulu sebagai seorang muadzin. Atau dia di dalam rumahnya mendengar suara muadzin adzan, dikumandangkan adzan maghrib, di saat muadzin mengumandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar, segala aktivitas dihentikan, dia dengarkan dan dia ikuti Allahu Akbar Allahu Akbar, dia ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Maka orang yang mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, dia mendapatkan keutamaan daripada muadzin tersebut. Jadi mendapatkan keutamaan daripada adzan, meskipun tidak sama dengan keutamaan muadzin yang mengumandangkan di masjid, karena dia mendapatkan keutamaan lebih dari sisi dia memanggil orang-orang sholat. Tetapi pahala daripada adzan dia mendapatkannya, karena pahalanya sangat besar, sehingga Rasulullah SAW menghasung untuk setiap orang yang mendengar adzan ikut menirukan adzan tersebut, karena pahalanya besar, adzan ini sangat besar pahalanya, sehingga jangan sampai kemudian ada seorang muslim yang tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Maka harus menghasungnya, tidak sampai wajib menjawab adzan ya, tidak sampai wajib dalam artian menirukan bacaan adzan tersebut, akan tetapi sangat ditekankan, disunahkan, disunahkan untuk ikut kita melantunkannya, mengikuti di belakangnya. Tidaklah dia keluar dari rumahnya melainkan sholat, bismillah, menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat berjamaah. Maka kalau seperti ini keadaannya, lam yaqtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan akan diangkat derajatnya. Maka semakin jauh seseorang dari masjid, semakin besar pahalanya, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak yang dihapuskan dosa-dosanya, karena langkah-langkahnya semakin banyak. Sedangkan yang dihitung adalah langkah kakinya, ya, langkah kakinya. Ya mungkin kalau rumahnya di depan situ, kemudian dia mau ke masjid, ya jalan dulu ke sana tempatnya Pak Musafa misalnya begitu. Ya itu nanti malah ketinggalan, ya. Nah artinya bismillah, sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dekat ya alhamdulillah diberi kedekatan sehingga lebih mudah menjalankan. Ya tentunya dia mendapatkan keutamaan selalu berada di shof terdepan. Sudah dekat shofnya terakhir. Nah, seperti ini. Mungkin ya karena kesibukan lain lagi perkaranya, bukan karena malas-malasan. Al-Muhim dalam hal ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, ini merupakan tanbih bagi kita, targhib ya, hasungan untuk kita semua terkait dengan masalah sholat berjamaah. Sepantasnya untuk kita benar-benar menjaganya. Lam yakhthu khutwatan, tidaklah melangkah satu langkah ya, kecuali akan diangkat dengannya derajat, wa qutta'an biha khathiyah, dan akan dihapuskan darinya kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Sahabat dahulu ada yang rumahnya itu mungkin sekitar jaraknya 3 kilo, 3 kilo dari masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian daripada sahabat yang lain, mereka mempersilakan untuk bisa membangunlah rumah di dekat masjid. Dia mengatakan, tidak, saya tidak ingin kehilangan keutamaan ini. Keutamaan apa? Melangkahkan kaki menuju masjid. Luar biasa. Kalau kita rumah dekat saja sudah pakai motor gitu ya, wreng sudah. Padahal itu kalau kita niatkan bismillah, itu memang berat. Ada kemudahan, kenapa enggak dipakai kan begitu. Kalau mungkin kita memiliki kelonggaran waktu dan semisalnya, kemudian juga ringan badan kita, maka sekali tempuhlah ya, jalan kaki ke masjid. Sekali tempuh bismillah. Walaupun jauh, ana yakin, walaupun sejauh-jauhnya kita di sini ini, enggak ada yang sampai 3 kilo rumahnya. Betul? Insyaallah. Nah, jadi di sini ya, bismillah kita niatkan, berharap dalam hati kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini langkah kaki saya cepuk di sini ya, satu derajat ya, dan hapus dari dosa-dosa saya ya Allah. Langkah yang kedua demikian ya Allah. Terus niatin ini. Maka itu benar-benar akan sangat besar faedahnya daripada kita, akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, karena ini merupakan janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha dakhala ana fi shalah, maka nanti shalah ia tahbisu. Apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, tadi kan sampai masjid diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya. Apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, dan masuk masjid sudah ada doanya kan, itu juga merupakan keutamaan fadilah. Melangkahkan kaki masuk masjid dengan kaki kanannya, itu juga merupakan fadilah, keutamaan. Di saat kemudian masuk masjid, kemudian dia menjalankan sholat, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu dia diam, sudah sholat 2 rakaat sudah cukup, setelah itu diam. Maka teranggap di dalam sholat, masih teranggap dia itu dia menjalankan sholat, terus dianggap menjalankan sholat. Tercatat oleh para malaikat ini sedang di dalam sholat. Rasul menyatakan, kana fi sholat, maka nabi sholat ia tak bisu. Dia berada di dalam sholat selama dia itu masih menunggu waktu datangnya sholat. Selama masih menunggu waktu datangnya sholat ini, kok ya belum dikumat-kumati, kenapa ya? Bismillah, ditunggu. Semakin lama semakin besar pahalanya. Semakin besar. Karena orang yang menunggu waktu sholat itu teranggap berada di dalam sholat. Dan keutamaan yang lain, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisih. Dan para malaikat, tidak satu, para malaikat banyak, para malaikat mendoakan dia selama dia berada di tempat duduknya tadi ya, dia menunggu sholat tadi ya, didoakan oleh para malaikat. Maka setelah kita sholat 2 rakaat begitu, duduk di situ, diam sudah, enggak usah apa namanya memikirkan kanan kiri, dalam artian pikir sudah, tunggu waktu sholat bismillah, itu kita berada dalam sholat, teranggap berada dalam sholat, dan para malaikat mendoakan kita terus menerus. Fi majlisillahi sholati, di majlis ini, di tempat dia duduk, di tempat dia sholat tadi sebelum dia bergeser ke sana, ke kanan dan ke kiri, selesai sholat kemudian duduk di sini. Maka para malaikat mendoakan dia. Yang ulun, para malaikat tersebut mengatakan, Allahumma arham. Dan ini berlaku setelah sholat fardu ya. Setelah sholat fardu sekalipun itu berlaku, dalam artian tadi kan kita di saat menunggu waktu sholat kita berada dalam sholat. Kemudian setelah sholat selesai, kita tidak bergeser-geser sudah di tempat tersebut sambil berzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. kecuali imam, ya imam tentunya bergeser hadap ke arah makmum, itu yang disunahkan Rasul. Kita sudah berada di tempat tersebut, duduk sambil berzikir, maka para malaikat Subhanahu wa taala mendoakan kepada kita. Bagaimana doanya? Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahummaghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Bayangkan doa-doa yang tentunya masya Allah, siapa yang tidak butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamhu. Kita masuk ke dalam surga Allah itu bukan karena amalan-amalan kita, sama sekali. Kita bisa masuk ke dalam surga itu karena Allah Subhanahu wa taala. La ahadun yadkhulul jannah bi'amali, kata Rasul. Tidak ada seorang pun masuk surga dengan sebab amalnya. Masuk surga ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak merahmati, maka di saat hisab pasti kita akan merugi, pasti. Karena sekedar untuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala saja kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Bagaimana dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya? Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini para malaikat mendoakan rahmat. Allahumma arhamhu, ya. Mintakan rahmat untuk kita. Dan yang mendoakan adalah para malaikat. Makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya didengar doa-doa para malaikat tersebut. Allahumma billahi, ya Allah ampunilah dia. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Sehari ini saja kalau kita mau menghitung dosa yang dilakukan mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, tidak terhitung jumlahnya sudah. Banyak sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka begitu sangat butuhnya kita terhadap doa-doa para malaikat. Semakin lama kita duduk, ya, setelah sholat, zikir dan sebagainya, maka semakin besar pula harapan kita mendapatkan doa-doa para malaikat tersebut, dan semakin besar pula untuk diterima doa-doa tersebut. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Maka keadaan atau tiga doa ini tentunya merupakan doa yang setiap muslim sangat membutuhkannya. Dalam kehidupan seseorang, dia dengan rahmat Allah dia bisa beramal soleh. Dengan ampunan Allah dia selamat dari dosa-dosa. Dan dengan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa sebesar apapun akan terhapuskan diampuni. Penerimaan taubat dari Allah taala. Malam yu'dhi fi, selama dia tidak memberikan gangguan padanya. Malam yu'dhi fi, selama dia belum batal. Nah, kalau sudah batal ya sudah selesai. Kemudian keluar dari masjid. Selama dia belum tidak memberikan gangguan kepada yang lain dan tidak batal dalam wudunya. Hadis muttafaqun alaih wa hadza lafdu Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, lafaz daripada Imam Muslim. Wa qawluhu yanhazuhu wa bi fathil ya wal ha wa bi zai ay yukhrijuhu wa yuhduhu. Mana yanhazuhu tadi? Maknanya adalah mengeluarkan dia atau membangkitkan dia dari rumahnya menuju ke masjid. Jadi di dalam hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dalam bab yang pertama, yaitu babul ikhlas, terkait dengan lafaz summa kharaja min baitihi ilal masjid. Jadi keluarnya dia menuju masjid itu tidaklah ada sesuatu yang menyebabkan dia keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memanggilnya untuk sholat. Yang ikhlas, keikhlasan di dalam hati. Demikian kaum muslimin, apa yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Jika terkait dengan hadis ini ada yang perlu ditanyakan, maka kami persilahkan. Jika bisa dijawab, alhamdulillah. Maka jika tidak, maka merupakan keterbatasan daripada ilmu kami. Silakan, waktu. Terkhusus dengan kaitannya apa yang kita sampaikan tadi. Hadis. Monggo. Masih ada waktu 5 menit. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang masalah sholat berjamaah. Kalau misalnya ada seorang masjid tidak mendengar. Oh ya. Nah. Apakah orang yang tidak mendengar adzan masih tetap wajib menjalankan sholat berjamaah di masjid? Kalau tidak mendengar adzan maka tidak wajib. Kalau tidak mendengar adzan maka tidak wajib. Jadi yang wajib adalah yang mendengar adzan. Ada seorang yang buta, disebut namanya adalah Ibnu Ummi Maktum, buta. Sebelum menjadi muadzin beliau, di saat itu beliau mendatangi Rasulullah SAW, Ibnu Ummi Maktum ini, radhiyallahu anhu, untuk meminta rukhsah, tidak sholat berjamaah karena buta. Ya Rasul, saya ini orang buta dan tidak ada orang yang memapah saya untuk menuju masjid. Apakah ada keringanan bagi saya ya Rasul? Maka Rasul menyatakan iya. Kemudian Ibnu Ummi Maktum kemudian pergi. Di saat Ibnu Ummi Maktum ini pergi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk dipanggil lagi. Coba panggil lagi. Setelah dipanggil datang, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Ummi Maktum, "Asami'ta nida?" Apa kamu mendengar adzan? Jawabnya apa? Pertanyaan seperti itu. Maka Ibnu Ummi Maktum menjawab, "Na'am ya Rasul, iya, saya mendengar ya Rasul." "Idzan fa'jib." Jika demikian maka jawablah adzan tersebut, jadi tunaikan kewajibanmu untuk berdiri mendatangi masjid. Orang buta Bapak-bapak. Orang buta ya, disuruh untuk tetap datang karena mendengar adzan. Karena mendengar. Adapun jika jawabannya tadi saya tidak mendengar ya Rasul, kira-kira bagaimana? Ya otomatis. Dari sisi ini para ulama menyatakan bahwa yang mendengar adzan berkewajiban untuk mendatangi. Adapun yang tidak mendengar maka ada udzur bagi dia untuk tidak mendatanginya. Karena sebagian sahabat ada yang minta Rasul terkadang datang ke kampungnya untuk atau ke rumahnya untuk kemudian sholat di situ sebagai tempat untuk sholatnya dia dengan keluarga. Ya Rasul, di mana tempat saya sholat? Ya, ditunjukkan sama Rasul di tempat tersebut dan beliau sholat di situ. Ya, kemudian setelah itu menjadi tempat sholatnya dia. Karena memang tidak terdengar jauh rumahnya. Sholat di rumahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanallah.